Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah, yaitu berkenaan dengan keutamaan sedekah. Setiap apa yang telah kita dapatkan itu bukan bermakna semuanya milik kita, tetapi ada di antara harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu hak untuk orang lain. Maka sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk berbagi kepada mereka saudara muslim lainnya yang tidak mampu. Karena keutamaan sedekah amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti menginginkan keberuntungan dalam segala apa yang kita upayakan. Pasti. Dan sebaliknya setiap kita pasti tidak menginginkan yang namanya kerugian sedikit pun, terlebih dalam urusan akhirat. Tahukah kita bahwa sesuatu yang akan mendatangkan keberuntungan adalah segala sesuatu yang ikhlas ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan urusan yang lain dari urusan-urusan duniawi. Maka tatkala seseorang jika sudah diniatkan dalam segala urusannya karena Allah, seberat apapun pasti dia akan tunaikan, pasti akan dia lakukan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, baik dengan balasan di dunia ataupun balasan di akhirat. Dan balasan itu sesuai dengan kadar kesusahan. Semakin susah seseorang melakukan ibadah, maka semakin besar pula balasan yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwa ada amalan-amalan yang apabila seseorang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merugi untuk selama-lamanya. Jika dia niatkan ikhlas karena Allah, dia tidak akan merugi untuk selama-lamanya. Di antara amalan tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ini Al-Qur'an. Ya. Sudah jelas keutamaan membaca Al-Qur'an sangat banyak. Beberapa kali pernah saya ungkit, pernah saya sampaikan ya, akan keutamaan tilawatul Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Bahkan di antara hadisnya adalah khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, membacanya dibalas dengan sekian banyak pahala. Itu semua perniagaan atau amalan yang tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun. Ya, tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun. Kemudian kata Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Mereka menegakkan salat yang berupa yang hukumnya sunnah, terlebih yang wajib. Dan orang yang sudah tertanam di dalam hatinya amalan soleh, dia akan menganggap yang sunnah itu bagaikan perkara yang wajib. Akan merasa bersedih ketika dia terlewatkan daripada mengerjakan amalan soleh tersebut. Iya. Salah seorang salaf pernah didatangi oleh sahabat yang lainnya dalam keadaan menangis. Kemudian beliau ditanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Beliau berkata, aku menangis karena malam ini aku terlewat daripada membaca Al-Quran yang sudah rutin aku baca di setiap malamnya. Subhanallah. Padahal membaca Al-Quran amalan sunnah, bukan wajib. Tetapi orang yang soleh, orang yang betul-betul dia selalu mengerjakan amalan soleh, akan merasakan kerugian yang besar. Hatinya akan gelisah, bersedih ketika terlewatkan dari suatu amalan ketaatan. Berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak pernah atau tidak suka dengan amalan soleh. Jangankan yang sunnah, mereka meninggalkan yang wajib pun tidak merasa bersalah di dalam hatinya. Inilah pengaruh daripada ilmu. Ketika seseorang sudah mendalami suatu ilmu dan betul-betul dia memahami hakikat ilmu, ya, hakikat Allah membalas setiap amalan. Nah, dia akan merasa bersedih ketika terlewatkan daripada suatu ketaatan. Kemudian kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan. Kemudian orang-orang yang menginfakkan rizkinya, ya, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirron, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi dia infakkan, wa alaniatan atau terang-terangan, ya, maka yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, hukum asalnya ibadah itu ditutupi, disembunyikan. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, Salamah bin Dinar, kata beliau, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Ini kebaikan itu, amal soleh itu sepantasnya disembunyikan, tidak ditampakkan. Ya. Sebagaimana kita menutupi, menyembunyikan keburukan kita. Setiap kita pasti punya aib dan tidak ingin aib itu diketahui oleh orang lain. Maka sepantasnya ketika kita ibadah juga disembunyikan, ditutupi agar tidak tumbuh perasaan riya dan lain sebagainya. Namun ada kalanya suatu ibadah ditampakkan, manakala dia tahu dia sebagai uswah, dia sebagai tauladan yang apabila dia berinfak atau dia beramal soleh diikuti oleh orang lain, bukan karena riya. Dan dia yakin bisa menjaga hatinya daripada sifat riya. Misal seorang guru kepada muridnya, dia contohkan, dia perlihatkan amalan soleh kepada murid-muridnya agar diikuti, tidak mengapa. Atau orang tua mencontohkan kepada anaknya, nak, ini sedekah, kalau ada orang miskin sedekah, dilihatkan kepada anak-anaknya, tidak mengapa, supaya dicontoh. Dan keduanya mempunyai keutamaan masing-masing. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pada poin yang terakhir, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka yang menginfakkan rizki dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, tidak ada di dalam sejarah atau catatan bahwa ada orang miskin gara-gara sedekah. Tidak ada sedekah itu yang menyebabkan kemiskinan. Sebaliknya, orang yang bersedekah itu Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Dan fakta di lapangan yang kita lihat, orang yang berinfak secara, kalau bahasa kita, jor-joran ya, enggak hitung-hitungan, itu luar biasa kehidupannya. Ya, makmur. Diberikan ketentraman hidup, diberikan ketenangan, usahanya dimudahkan, dilancarkan. Ya, apa yang dia tidak terduga, ya, sepertinya tidak mungkin, jadi mungkin. Nah, tetapi sebaliknya, ada orang yang bakhil, kikir, ya, jangankan untuk perkara yang sunnah, sedekah misalnya, untuk yang wajib saja dia tidak mau keluarkan. Hidupnya susah, sengsara, ya. Padahal secara zahir uang yang harusnya dikeluarkan kan dia tahan. Tapi sebaliknya, dengan ditahannya uang bukannya bertambah, malah makin menyusahkan hidupnya. Ya, barakallahu fikum, banyak orang yang punya tanggungan hutang, tidak dia bayar, padahal itu kewajiban dia. Jangankan untuk mengeluarkan yang hukumnya sunnah, yang wajib bayar hutang, tidak dia tunaikan. Yang ada hatinya penuh, ya, dihantui dengan rasa gelisah, bersalah. Tapi tadi, karena penyakit, gak mau dia keluarkan uangnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang yang berhutang dengan niat untuk mengembalikan, Allah akan mudahkan selapang-lapangnya dia dalam mengembalikan. Ya. Sebaliknya ketika seseorang malas atau sayang untuk membayarkan hutangnya, ya, Allah akan jadikan hamba itu makin sayang dengan hartanya dan makin tertahan daripada membayar hutang. Sahih. Ya, sebetulnya butuh paksaan dari diri untuk membayarkan hutang. Ya. Dan itulah sebab Allah mudahkan jalannya dengan dia paksakan diri membayar hutang. Rizki akan mengikut kepada antum. Ya, jangan takut tidak bisa tercukupi. Cukup. Ya. Ada orang juga yang tidak mau bayar hutang, ternyata di bulan akhir bulan ya segitu juga. Jadi lebih baik kita bayarkan. Dibayarkan habis, enggak dibayarkan habis juga, lebih baik kita bayarkan. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya karena tiap bulan tidak dibayarkan orang tadi, ya. Besoknya bertambah sampai ya berlipat-lipat punya tanggungan dia. Nah, misal untuk membayarkan SPP anaknya. Ini subhanallah kewajiban, ini hukumnya kewajiban. Dan ini pun yang mempengaruhi keberkahan anak kita. Ya, sebagian orang tua ada yang mereka mengeluh-mengeluh terkait anaknya, tapi dia tidak mengeluh dan tidak merasa bersalah dengan menunggak misalnya sampai berbulan-bulan, ya, sampai 10 bulan, sampai setahun tidak membayar SPP. Padahal kewajiban dia, itu kewajiban dia. Dan dari zahirnya dia mampu. Subhanallah, ini penyakit. Karena ketika 1-2 bulan gak bayar, makin bertambah. Akhirnya apa? Berat dia menjalankannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hidupnya semakin susah, hatinya semakin gersang. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tadi kekikiran tadilah yang menyebabkan hatinya sempit. Sebaliknya orang yang gemar sedekah, mengeluarkan hartanya, Allah akan lapangkan dadanya. Kenapa? Karena ketika dia mengeluarkan, berarti dia seakan tidak butuh. Ya. Sehingga apa yang dikejar dari urusan dunia, dia sudah sisihkan. Dia hilangkan keinginan untuk mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Sebaliknya orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya karena bakhil tadi, bukan karena tidak mampu, tapi karena bakhil, ya, hatinya akan terus dihantui dengan kekurangan-kekurangan. Hatinya sempit, hatinya gelisah, terus kekurangan. Yang dia tidak akan mungkin mengejar seluruh dunia, ya. Barakallahu fikum. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan, ya, kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan urusan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalannya. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala utus dua malaikat yang mereka berdoa. Satu berdoa untuk kebaikan dan keberkahan untuk orang-orang yang bersedekah. Dan yang satunya lagi berdoa dengan kehancuran dan kebinasaan untuk orang-orang yang bakhil. Iya. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilan." Tidaklah berlalu suatu hari melainkan setiap hamba di pagi harinya itu akan turun kepada mereka dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang satu lagi berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kebinasaan dan kehancuran bagi orang-orang yang menahan atau orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Al-Imam Ali Al-Qari ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau berkata, "Al-Khalaf maknanya adalah pengganti yang sangat besar. Sebuah penggantian yang besar di dunia dan di akhirat." Ya. Barakallahu fikum. Allah akan ganti di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifu, dialah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Sebaik-baik zat pemberi rizki. Allah akan ganti. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Dan Allah mengganti dengan cara dan hikmah yang Allah ketahui. Entah dengan diberikan ketenangan hati, entah diberikan tambahan rizki, entah diberikan kesembuhan dari sakitnya, entah dihindarkan daripada malapetaka. Ini semua penggantian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Juga disebutkan dalam hadis, ya. Ini tadi ayat tadi dan juga hadis yang tadi kita sampaikan sebagai penghibur untuk kita. Artinya bahwa apa yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia dan pasti Allah akan ganti. Allah akan ganti. Nah, oh saya karyawan, gajinya sudah selalu segitu. Belum tentu, lemburan-lemburan itu rizki. Ya, tambahan rizki buat antum. Nah, barakallahu fikum. Entah dengan diberikan kesehatan, dihindarkan dari mara bahaya, itu pun rizki. Bayangkan kalau misalnya kita celaka, kita binasa, kemudian harus mengeluarkan uang puluhan juta. Itu berarti apa? Lawan daripada rizki tadi, musibah. Ya. Dan bisa saja sebabnya adalah apa? Karena kita yang tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Saya pernah mendengar suatu faidah dikatakan, nah, Ketika seseorang menahan rizkinya daripada bersedekah di jalan Allah, Allah pasti akan keluarkan harta itu dengan caranya, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hamba tersebut. Entah tiba-tiba terjadi musibah, entah terjadi kehilangan, ya, hartanya hilang, ya, barakallahu fikum. Allah tetap akan keluarkan. Namun ketika hamba tadi, ketika diberikan ujian sehingga harus keluar dari uang yang dia miliki, nah, kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala sabar. Ya. Barakallahu fikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta orang yang bersedekah. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbah, seperti satu biji. Ambata sab'a sanabila, yang dari satu biji ini akan tumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Setiap satu bulir mengeluarkan 100. Ya. 100 biji. Nah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dari satu dilipat gandakan menjadi 700. Dan itu kita sering mendapatkannya. Kita keluarkan tidak seberapa, tapi subhanallah, penggantian dari Allah banyak sekali. Ya. Kita keluarkan tidak seberapa, tapi penggantian dari Allah yang kita rasakan banyak sekali. Nah. Barakallahu fikum. Apa saja fi sabilillah, segala sesuatu yang diridai oleh Allah dan dicintai olehnya, entah infak masjid atau pesantren atau fakir miskin atau apa saja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, asal bukan untuk perkara yang dimurka, ya, ta'awun untuk apa, bangun tempat hiburan organ tunggal misalnya, ini dosa sebaliknya. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga tidak perlu takut untuk kita mengeluarkan harta. Pasti Allah akan ganti dan pasti Allah akan lipat gandakan dengan kelipatan yang banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, juga di antara keutamaan sedekah yaitu akan mendapatkan naungan dari Allah dengan sedekahnya. Setiap kita pasti membutuhkan naungan. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita butuh. Barusan kita kehujanan, mungkin di antara kita ada yang berteduh, bernaung, ya, entah di rumah atau di pohon, tidak tahu. Ya. Di akhirat disebutkan bahwa matahari yang sekarang jaraknya ratusan atau jutaan mil, itu akan didekatkan hanya dengan jarak 1 mil. Bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Tetapi Allah jadikan keutamaan bagi orang-orang yang bersedekah terhindar daripada matahari tadi. Ya. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zillul mu'mini yaumal qiyamah shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Ya. Kita semua pasti butuh naungan. Ya. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan untuk naungan kita di akhirat nanti dengan apa? Dengan sedekah. Ya, dengan apa? Dengan sedekah. Ya. Alhamdulillah, banyak kita dapati di jalan orang-orang fakir miskin. Kasih mereka, ya. Nah, dan ajari anak-anak kita untuk bersedekah. Contohkan, ya. Ketika kita orang sebagai orang tua ingin mengajar anak kita sedekah, kasih ke anak kita, biarkan anak kita yang memberi kepada fakir miskin tadi. Ajarin, itu bentuk tarbiyah dari orang tua kepada anaknya. Nah, hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yahkuma bainan nas." Setiap orang itu ada di bawah naungan sedekahnya. Maknanya, semakin besar sedekah yang dia keluarkan di jalan Allah, semakin besar pula naungan yang akan dia dapatkan. Hatta yahkuma bainan nas, sampai ditetapkan keputusan di antara manusia, yakni ditegakkan hisab. Qala Yazid, berkata Yazid ketika mendengar hadis ini, Fakan Abul Khair la yukhti'uhu. Ya. Abu Khair tidaklah dia melalui setiap hari illa tasaddaqa minhu bi syai'in, melainkan beliau selalu bersedekah setelah mendapatkan hadis ini bahwa setiap orang itu ada di bawah naungan sedekahnya. Ketika Abu Khair mendengar hadis ini, beliau tidaklah setiap hari beliau lalui melainkan selalu sedekah. Bika'katin au bi basratin, dengan sepotong roti atau dengan apa? Sebuah bawang. Apalah artinya sepotong roti? Apalah artinya sebuah bawang? Tapi kalau ikhlas karena Allah, bisa saja pahalanya lebih besar daripada yang menginfakkan, lebih besar daripada itu. Intinya adalah keikhlasan, bukan ukuran ataupun nilai. Nah, tetapi keikhlasan tadilah, niat ikhlas tadilah yang akan menjadikan amalan itu berat di sisi Allah dan menjadi ringan. Bahkan tidak ada dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena ketidakikhlasan niat misalnya. Nah, barakallahu fikum. Hadis rawahu Al-Baihaqi dan juga Al-Hakim. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah." Jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian walaupun hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma apa? Berapa harganya? Sangat murah sekali, tidak ada harganya bahkan. Nah, tetapi jangan remehkan la tahqiranna syai'an ma'rufan, jangan pernah remehkan kebaikan itu sedikit pun. Karena bisa jadi yang sedikit ini yang diterima di sisi Allah. Ya. Apalagi kalau banyak ikhlas, sedikit ikhlas bisa mengalahkan yang besar tapi tidak ikhlas. Nah, jadi jangan remehkan sedikit pun kebaikan. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, di antara keutamaannya yang lain adalah bahwa sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqah latudfi'u ghadaba rabbik." Sesungguhnya sedekah betul-betul bisa memadamkan kemurkaan Rabb-mu. Nah, Allah murka karena dosa. Allah murka kepada kita itu karena dosa. Dan tatkala sedekah, dosa yang tadinya mengundang murka Allah hapus. Maka dengan tadi hilanglah kemurkaan Allah kepada kita. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Nah. Kemudian ini sudah waktunya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di antara keutamaan yang lain adalah menjadi sebab kesembuhan. Kata beliau, "Dawu mardakum bisadaqah." Ya, obati sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tabrani. Sakit yang kita rasakan itu ada kaitannya dengan dosa. Ya. Sakit yang kita rasakan itu ada kaitannya dengan dosa. Ya, di masa lalu kita enggak tahu apa yang kita perbuat. Nah, maka tatkala seseorang bersedekah ikhlas karena Allah, hapuslah dosa-dosanya. Dengan hapusnya dosa, hilanglah sebab yang menjadikan sakit pada dirinya. Ya. Sakit itu ada kaitannya dengan dosa. Dengan sedekah, dosanya terhapus. Maka dengan hilangnya sebab tadi, dosa terhapus, hilanglah sakit yang kita rasakan. Nah, mungkin pernah saya sampaikan kisah yang terjadi di Yaman. Yaitu seorang wanita yang tersedak dengan tulang ikan. Kemudian beliau pergi ke klinik yang ada di daerahnya, tidak bisa, harus ke kota. Di kota dia hanya ada uang 1000 real atau 50 ribu. Ya. Tapi dia tawakal ala Allah. Ya, sampai kota tidak tahu bagaimana, yang penting saya ikhtiar ke kota. Qadarullah masyafa'al, di tengah jalan ban mobil yang dia tumpangi ya, betus ban. Saat sedang diperbaiki bannya, datang seorang nenek tua yang meminta-minta. Ya. Kemudian dia katakan, "Saya butuhnya nanti di kota, sementara nenek ini butuhnya sekarang." Dia keluarkan yang 1000 real tadi, satu-satunya harta yang dia miliki untuk nenek tadi. Ketika diinfakkan kepada nenek tadi, Nenek tadi berdoa, ya Allah, Allahumma farij karbaha, ya Allah, mudahkan urusannya, ya, lapangkan urusannya, Allahumma farij karbaha, berikan solusi untuknya. Ya qadarullah, walhamdulillah, ya, ya, Allah Maha mendengar doa orang-orang yang fakir. Ya. Perempuan tadi batuk, ya, dengan batuk yang sangat keras disebutkan dalam kitab itu. Hingga kemudian, ya, tulang yang menyedak di lehernya, di tenggorokannya, di kerongkongannya keluar terbawa dengan batuk yang tadi dia apa? Yang dia tadi terbatuk. Qadarullah, yang itu mungkin sebab daripada sedekah yang ikhlas dia lakukan untuk nenek tadi. Nah, oleh karena itu ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat untuk bersedekah di jalan Allah, karena hakikat dari harta kita itu adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Hakikat harta kita itu adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Apa yang kita makan hanya akan jadi kotoran. Apa yang kita tinggalkan hanya akan jadi rebutan, hanya akan jadi warisan, bahkan tidak jarang menjadi sebab kerusakan, ukhuwah, pertikaian, permusuhan di antara anak-anak setelahnya nanti. Bunuh-bunuhan, ribut, musuhan, gara-gara harta warisan, fitnah. Tapi yang bermanfaat untuk kita adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan sepantasnya kita untuk mengazamkan kepada diri-diri kita untuk mempersiapkan bekal yang bisa mengalirkan pahala setelah wafatnya kita nanti. Dengan apa? Wakaf. Ya. Karena sedekah itu salah satu pahala yang ya pahalanya balasannya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Azamkan, sebelum saya meninggal atau ada wasiat kepada keluarganya, ada tanah yang diwakafkan di jalan Allah. Entah buat kuburan, ya. Jangan remehkan, itu pahalanya besar. Disebutkan dalam hadis yang maknanya, siapa yang memberikan wakaf tempat tinggal untuk kuburan, maka baginya pahala setiap hari seperti pahala memberikan tempat tinggal. Dan itu kuburan sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan mereka atau hancurnya bumi ini, maka pahalanya akan terus mengalir. Nah, maka saya sampaikan kepada orang tua saya, ya, Bah, ya, Bu, itu ada harta warisan yang buat saya, ya, bikin untuk wakaf tanah kuburan saja. Nah, dan sepantasnya kita seperti itu, ya. Azamkan untuk diri kita, pada diri kita ada wakaf, ya, buat kuburan atau buat masjid atau buat apa saja yang digunakan untuk amal soleh. Nah, dan kebetulan kita, ya, dakwah kita di Cilegon ini sedang merintis mahad, ya, di tanah wakaf di Desa Melati. Nah, itu kesempatan buat kita beramal, ya, kesempatan beramal, karena tempat itu bukan dijadikan untuk hal yang sia-sia, digunakan untuk majlis taklim, untuk kajian, untuk pesantren anak-anak kita. Ini kesempatan, ya, kita bersedekah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.